hatimu tanda cinta suci dariku. Melesat kencang dilepas busur datang kepadamu seorang. Kau buka perisai di hatimu untuk menerima cintaku. Kau buka lembut bibirmu sayang, kau ucapkan cinta. Bibirmu sayang,